بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، ولو كره الكافرون، ولو كره المنافقون. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، أيها الإخوة، apakah Anda pernah merasakan bertahun-tahun Anda mencari ilmu, bertahun-tahun Anda beribadah, namun rupanya kondisi keimanan Anda sekarang atau keilmuan Anda sekarang masih dalam tahap rendah? Ayo lihat, banyak sekali dari kita merasakan hal seperti ini. Ada orang yang bertahun-tahun belajar, mempelajari, berguru kepada guru dan para asatidzah bertahun-tahun lamanya. Namun, apa yang dihasilkan dari masa-masa yang telah berlalu itu? Apa yang dihasilkan dari kitab-kitab yang telah ia baca? Betapa banyak orang atau talibul ilm, talib di antara tulab, ataupun orang pelajar secara umum, mereka membanggakan seberapa banyak kitab yang telah mereka baca atau berapa tahun mereka telah belajar. Atau kita semua, berapa tahun kita mengenyam bangku sekolah, ayo ikhwah, jika kita mau mencermati, mengamati, dan mendalami sekolah semenjak dasar 6 tahun, kemudian diteruskan kepada sekolah menengah 6 tahun, dan jika kita kuliah sekitar 4 tahun. Jika dihitung selama 12 tahun, 4 tahun, 16 tahun setelah kita lulus dari perkuliahan. Namun sekarang, seberapa banyak ilmu dari sekolah dan ilmu dari kampus yang telah kita kuasai dan masih kita ingat? Ada sebuah rahasia penyebab mengapa banyak ilmu kita yang rontok dan tak berbekas dalam jiwa kita atau dalam benak kita, dalam hati kita. Padahal selama bertahun-tahun kita telah menapaki tangga yang sangat tinggi menjulang demi mencapai puncak keilmuan. Namun kenapa seakan kita berjalan di tempat yang sama, atau bahkan kita melangkah mundur, sementara justru kita merasa telah maju? Dalam talabul ilm, kita harus selalu dan selalu di tiap saat, sebelum kita membaca kitab, sebelum kita mendengar atau mendatangi kajian, sebelum kita bermuzakarah atau mengingat hafalan, kita harus selalu mengingat bahwasanya talabul ilm adalah ibadah. Talabul ilm, mencari ilmu, yakni mencari ilmu syariat ataupun mencari ilmu duniawi, adalah ibadah. Dan ibadah memerlukan 2 syarat seperti yang telah kita ketahui bersama. Syarat pertama adalah al-ikhlas. Dan syarat kedua adalah mutaba'ah atau ittiba' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau setidaknya tidak melanggar kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, atau batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh keduanya atau syariat Islam. Dari syarat pertama kita akan mengupas betapa agungnya, betapa pentingnya keikhlasan dalam suatu ibadah. Bukanlah sesuatu yang berlebihan jika saya katakan penyebab kebanyakan orang lupa atau gugur keilmuannya adalah karena keikhlasan yang tidak sempurna ketika ia sedang mempelajari ilmu tersebut. Jika ada seseorang, misalnya ketika dia sedang di madrasah, misalnya di madrasah itu ia mempelajari ilmu nahu, misalnya, dan di madrasah tersebut dia dipaksa oleh pihak madrasah untuk mempraktekan keilmuannya, mempraktekan ilmu nahu. Setiap hari ia berbicara dengan bahasa Arab, namun dalam hatinya tidak ada keikhlasan. Dan ini bisa menjadi salah satu penyebab mengapa setelah lulus ia sama sekali tidak memiliki bekas dari apa yang telah ia pelajari. Karena apa? Karena memang sebelumnya ia tidak memiliki ketulusan. Ketulusan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencari ilmu, atau ketulusan untuk mendapatkan ilmu tersebut dengan berpikir bahwasanya dengan ilmu ini saya akan menjadi orang yang memanfaatkannya dan orang pun memanfaatkan keilmuan saya. Tidak ada keikhlasan dan ketulusan dalam hati. Begitu juga dengan thalabul ilm, entah itu di majlis, entah itu di kelas, entah itu di kampus. Banyak sekali thalabul ilm sekarang, mereka mencari ilmu sekedar untuk formalitas, mengisi kekosongan. Yang saya maksud mengisi kekosongan adalah, yang penting saya memiliki pendidikan formal, yang penting kemudian saya akan mendapatkan ijazah. Taib, ijazah memang penting zaman sekarang, namun lebih penting mana, keikhlasan atau ijazah? Jika seseorang ikhlas meskipun ia tidak mendapatkan ijazah, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan Ar-Razzaq, Maha pemberi rezeki dan juga Maha pengasih, akan memberi dia jalan menuju kesuksesan secara ilmiah meskipun ia tidak memiliki ijazah. Adapun jika seseorang bolehlah ia memiliki ijazah, namun ketika dia dalam usia thalabul ilm dan juga ketika dia sedang mencari ilmu, dia tidak menerapkan keikhlasan di hatinya, fala talumanna ila nafsak, maka janganlah kamu menyesali kecuali dirimu ketika kamu tahu bahwasanya ilmu yang kamu miliki itu tidak berkah. Kenapa? Karena ketika mencari ilmu tersebut, ia tidak meniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang justru ia niatkan adalah sekedar mencari ijazah, sekedar mencari gelar, sekedar mencari nama, yang kemudian ia berharap bahwasanya masyarakat kelak akan membutuhkan saya karena saya telah lulus dari sini, karena saya telah memiliki nama dan sebagainya. Sementara kualitas, entah kualitas batin, entah kualitas keilmuan dalam dirinya, itu tidak di-upgrade dan tidak diperbaiki. Maka jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri ketika setelah lulus ternyata ilmunya itu rontok. Dan ketika ia lupa akan ilmu yang telah ia pelajari dengan ketidakikhlasannya tersebut di masa-masa mencari ilmu, ketika ia mendapati masyarakat dan berkhutbah ataupun menghadapi masyarakat dan masyarakat bertanya kepadanya sedangkan ia lupa akan ilmunya, ia tidak berilmu, kemudian ia berfatwa sesuai dengan apa yang ia kehendaki, maka ia berhak mendapatkan celaan atau bahkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ayuhal ikhwah bahwasanya satu ayat di surat Az-Zariyat yang sangat masyhur di kalangan thalabul ilm atau di kalangan asatidzah atau yang memang seharusnya masyhur di kalangan muslimin, atau memang yang seharusnya diketahui oleh setiap manusia, bahwasanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepada-Ku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengandung tauhid uluhiyah yang sangat pekat, yang sangat kuat, bahwasanya kamu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada yang lainnya. Begitu juga di dalam surat Al-Bayyinah di juz 30 dalam Al-Qur'an, surat yang insyaallah banyak dihafal oleh sebagian besar kaum muslimin atau sebagian kaum muslimin. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlishina lahuddin. Mukhlishin yaitu orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang tulus, murni hatinya dan tujuannya hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan ikhlas ayuhal ikhwa diperlukan untuk segala amalan di dunia ini. Ketika kita menyingkirkan batu saja di samping jalan, di tengah jalan, di tengah jalan manusia atau di tengah jalan raya, itu pun membutuhkan ikhlas. Ketika kita mengangkat batu tersebut ataupun duri ataupun paku, hati kita juga bermain ayuhal ikhwah, karena bisa saja hati kita justru dengan amalan yang kecil tersebut justru mendapat dosa besar. Kenapa? Karena dalam hati kita tergaung perasaan ingin dilihat bahwasanya kita ini baik dengan apa? Dengan menyingkirkan syaukah ataupun rintangan ataupun sesuatu yang tajam di tengah jalan, sehingga orang-orang bisa memandang saya adalah orang baik. Lihat, amalan ini begitu kecil, amalannya begitu kecil, sederhana, mudah, namun ketika melakukannya justru ia mendapat dosa besar, karena dosa syirik, dosa ria, syirik asghar, ria, ingin dilihat. Bahkan mungkin saja dia sama sekali tidak berniat ibadah dengan itu. Wa na'udzubillah. Amalan kecil yang jika ia beramal dengan amalan tersebut mungkin tentu saja berpahala. Namun tentu pahala itu berderajat. Namun ini tidak mendapat pahala, justru mendapat dosa besar. Na'udzubillah. Padahal dia beramal. Nah, oleh karena itu kita patut ketahui bahasanya segala amalan yang kita lakukan itu harus ditinjau juga dari segi hati, yaitu dari segi keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis sahih, innallaha ta'ala la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisa wa bataqa bihi wajhahu subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, la yaqbalu minal amal, tidak menerima dari suatu amalan atau dari amalan apapun, illa ma kana lahu khalisa, kecuali jika amalan tersebut lahu, untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, khalisah, bersih, murni, suci, ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa bataghu bihi wajhahu Subhanahu wa taala. Ini juga adalah keterangan dan penambahan bahwasanya, ini juga pensifatan bahwasanya orang yang ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dengan amalannya tersebut. Naam. Apa kaitannya talabul ilm, kegagalan dalam mencari ilmu, dengan keikhlasan? Tentu ada kaitannya. Dan ini yang banyak terjadi di kalangan talabul ilm senior. Dan ini juga merupakan inzar, pemberi peringatan kepada talab al-ilm junior. Sebenarnya tidak ada senior junior, senioritas dan junioritas. Itu tidak maksudnya tidak perlu dilakukan pembahasan. Namun di sini hanya kita menekankan perihal keikhlasan dalam talabul ilm pada ikhwah atau akhwat yang baru memulai mencari ilmu syar'i. Bahwasanya ilmu syar'i itu didapat dengan benar, dengan cara yang benar, maksudnya tidak melanggar, dan juga dengan manhaj yang benar. Dan manhaj yang benar diantaranya adalah dengan membersihkan kotoran-kotoran yang bergelantungan di hati kita. Karena setiap manusia tentu ingin dipuji, setiap manusia tentu ingin didengar namanya, bahwasanya ia adalah orang alim. Itu ada di setiap manusia. Terlebih jika lawan jenis yang memuji. Dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Kita cukup dulu sampai situ. Zuyyina lin-nas, telah dizinahkan, telah dihiasi bagi manusia. Hubbus syahawat, cinta syahwat. Syahwat itu sebenarnya keinginan, hasrat. Minan nisa, dari perempuan, maksudnya dari lawan jenis. Dan tentu saja ketika kita dipuji oleh lawan jenis, berbeda rasanya jika atau dengan dipujinya kita oleh orang sesama jenis. Bukankah begitu? Apalagi bagi jiwa muda. Terlebih jika wanita itu atau lawan jenis tersebut memiliki kelebihan fisik yang kita lihat, wow. Nah, di sini adalah ujian bagi thullab al-ilm. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan tanpa disertai dengan keikhlasan. Lalu bagaimana jika kita beramal, yaitu mencari ilmu, itu adalah amalan teragung, namun tidak disertai keikhlasan? Apakah Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan pencarian ilmu kita? Wallahu a'lam. Sekarang bertahun-tahun kita belajar. Bertahun-tahun kita menghafal. Namun kemana hafalan kita? Hilang. Bertahun-tahun kita beramal. Namun mana bekas dari amalan kita? Tidak ada. Maka banyak orang yang beramal, setiap hari sholat, setiap hari beribadah, namun selama bertahun-tahun kondisinya tetap seperti itu, dari akhlaknya, dari kondisi hatinya. Kenapa? Karena dia beramal, salah satu faktornya ya, karena ada faktor lain, karena ia beramal tidak disertai atau dirasuki dengan keikhlasan yang sempurna. Kadang ikhlas setengah-setengah, kadang enggak ikhlas sama sekali. Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ikhlas, sebagian ulama salaf berkata, al-ikhlasu ifradullahi azza wa jalla bil qasdi fi ta'at. Ikhlas adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan atau dari segi tujuan dalam ketaatan-ketaatan. Jadi apa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tujuan saya. Ifradullahi bilqasdi fit ta'ah. Atau ada juga yang mentarif atau mendefinisikan ikhlas, artinya adalah tasfiyatul fi'l an mulahadhatil makhluqin wa i'jabil fa'il binafsih. Nah, ini yang sebenarnya perlu kita nasihati pada diri kita sendiri dan juga pada siapapun dari muslim. Tasfiyatul fi'l an mulahadhatil makhluqin. Tasfiyah, menjernihkan fi'il, menjernihkan perbuatan dari mulahadhah, pengamatan para makhluk, yaitu manusia. Maksudnya apa? Kita tidak memerlukan pandangan mereka. Ketika kita beramal, kita benar-benar menghadapkan pandangan ke depan, yaitu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan anggap saja segala bayangan-bayangan yang ada di sekitar kita, yang mana bayangan-bayangan tersebut seakan saat sedang menatap kita yang sedang beribadah, yang mana bayangan-bayangan tersebut sedang mentarkib atau meneliti tentang amalan kita. Kita tidak mempedulikan apa yang mereka saksikan dari amalan kita. Jika pujian datang dari mereka, maka kita tidak serta-merta berbangga diri. Namun mungkin saja kita setelah beramal, orang akan memuji kita, dan mungkin saja itu adalah kebaikan bagi kita, karena mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rasa syukur kepada seorang hamba setelah berbuat kebaikan itu dengan melalui pujian orang lain kepadanya atau testimoni orang lain kepadanya. Taib. Wa i'jab al-fa'il binafsih, yaitu mentasfiyah, menjernihkan hati dari perasaan bangga, ujub dengan diri sendiri. Ini yang seringkali menimpa kita anak muda, karena kita masih dalam gejolak kaula muda, yang mana kita masih suka mencari perhatian, masih suka dipuji. Dan memang tabiat manusia tentu saja senang dipuji dan tidak senang dicela, dan itu wajar. Namun jika kita mencari pujian, ini yang justru tidak wajar, dan jika dibiasakan maka akan menimbulkan penyakit permanen yang tidak akan bisa disembuhkan. Na'udzubillah min dzalik. Ada juga sebagian salaf mengartikan ikhlas istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Nah, ini juga penting untuk kita ketahui. Istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Istiwa artinya sama, sama rata, menyamaratakan a'mal al-abd, perbuatan atau amalan-amalan seorang hamba fi dhahir wal batin, dalam zahirnya atau lahiriahnya dan batin. Fi dhahir itu berarti amalan yang tampak di mana, di mata manusia. Naam. Adapun batin adalah amalan-amalan dalam, yaitu amalan-amalan ma'nawi, entah amalan hati atau apa yang terfikirkan di fikiran. Jika seseorang hanya terlihat soleh ketika ia berada dalam di tengah manusia, sementara ketika dalam kesendiriannya dia adalah seburuk-buruk orang, maka dia bukanlah seorang mukhlis. Karena perbedaan ini memberikan makna bahwasanya ia beramal atau berbuat baik hanya karena pandangan manusia. Sementara jika ia tidak dipandang oleh manusia, maka tidak ada amalan dan tidak ada kebaikan bagi dia. Dan dimaksud dengan batin di sini bisa juga bermakna dalam kesendiriannya. Yang terpenting makna dari zahir dan batin. Zahir itu yang zahir di mata manusia, batin itu apa yang tidak tersingkap oleh atau tersembunyi oleh pandangan manusia. Dan seharusnya kita juga mengecek amalan-amalan kita. Ketika kita di tengah keramaian manusia, tentu saja kita tidak menampakkan sesuatu kecuali itu baik dari diri kita. Namun apakah itu sama ketika kita berada dalam kesendirian kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat kita, yang mana tidak ada perantara, tidak ada orang lain yang melihat, yang melihat hanya Allah Subhanahu wa taala, apakah sama amalannya? Wallahu a'lam. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah subhanahu wa ta'ala, Fudail bin Iyad berkata, tarkul amali min ajlin nasi riya, wal amalu min ajlin nasi syirk, wal ikhlas an yu'afikallahu minhuma. Apa artinya tarkul amali min ajlin nasi riya? Seperti ketika kita ingin melakukan suatu ibadah, suatu perbuatan yang baik, suatu amalan, kita sudah berhasrat, kemudian tiba-tiba terfikir dalam pikiran, ah kalau saya beramal seperti ini tentu manusia akan melihat saya, dan jika manusia melihat saya maka mereka, saya takut sekali terjangkit penyakit riya. Karena apa? Karena ada pandangan manusia, ah lebih baik gak usah beramal ah. Nah justru ini adalah riya itu sendiri. Karena apa? Karena dia beramal atau tidak beramal itu tergantung kepada pandangan manusia. Jika ia beramal lalu dia melihat atau memperhatikan pandangan manusia terhadapnya, maka terjangkit penyakit riya. Jika dia tidak beramal disebabkan dia takut oleh pandangan manusia, itu berarti dia terjangkit juga penyakit riya yang justru lebih halus. Dan syaitan lebih sering menggoda seorang hamba dengan hal seperti ini. Naam. Wal amal min ajli nasi syirk. Dan amalan demi manusia, maksudnya demi pujian manusia, demi dilihat manusia, itu adalah syirk. Kesyirikan. Yang artinya adalah syirik kecil. Syirik kecil yang juga sebenarnya artinya riya ataupun sumah. Jika kita beramal suatu kebaikan, apapun bentuk amalannya selama itu baik, meskipun sekecil apapun, demi pandangan manusia, entah pandangan atau pendengaran manusia, agar manusia saling membicarakan nama saya nanti ketika saya setelah beramal, maka itu termasuk syirik. Bagaimana jika saya beramal bersedekah agar mengangkat nama saya, agar partai saya menang misalnya, agar mengangkat nama saya dan agar partai saya menang, agar kelompok saya itu dianggap baik. Sekarang apakah ini al-amal li ajlin nas, beramal demi manusia? Silahkan ditafsirkan dan difahami sendiri. Wal ikhlas an yu'afikallahu minhuma, dan keikhlasan adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu dari keduanya, yaitu dari apa? Dari riya dan dari syirik. Jadi ketika kita ingin beramal suatu amalan baik dan kita sudah bertekad berhasrat untuk mengamalkannya, maka jangan dimatikan tekad tersebut, tetaplah beramal. Meskipun ketika ingin beramal tiba-tiba ada was-was dan bisikan dan hembusan dari syaitan bahwasanya banyak orang yang akan melihatmu, hati-hati kamu akan jadi riya nanti. Tidak. Teruskan, luruslah berjalan, teruslah berjalan. Maka Allah Subhanahu wa taala insyaallah akan menolongnya dalam keikhlasan. Dan memang keikhlasan itu sebenarnya amalan yang paling berat. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri berkata, yang maknanya tidak ada amalan yang terberat dan yang tersulit yang aku pelajari kecuali ikhlas lillahi taala. Bahkan kita belajar bertahun-tahun itu mungkin kita bisa menjadi seorang expert, menjadi seorang ahli. Namun untuk urusan keikhlasan bertahun-tahun, berpuluh tahun, kita mempelajari keikhlasan, mempraktekannya, itu tidak bisa memastikan dia akan menjadi seorang yang mukhlis selalu. Tidak, tidak mesti. Meskipun ia 10 tahun, ia berusaha selalu berikhlas, tapi belum tentu di tahun ke-11 dia justru menjadi orang yang riya. Bisa saja. Karena ada orang yang pertama dia ikhlas belajar, di pesantren misalnya, ikhlas belajar bertahun-tahun, kemudian masuk ke kampus, kuliah di luar negeri, kuliah di Timur Tengah, kemudian dalam dunia perkuliahan dia ikhlas lillahi ta'ala dan dia benar-benar mencari ilmu. Namun setelah dia lulus, masyarakat pun melihat dia, dia pun berada di tengah-tengah manusia, tiba-tiba berpaling arah, berbalik arah. Dari yang tadinya ikhlas justru menjadi riya. Wal'a'adzubillah. Wallahum musta'an. Jadi urusan keikhlasan itu tidak bisa dipelajari hanya beberapa tahun atau dengan tahun-tahun yang terbatas. Namun urusan keikhlasan itu dipelajari dan dipraktekkan, diamalkan di tiap amalan, entah itu amalan kecil ataupun amalan besar. Kita tidak memastikan ayol ikhwah bahwasanya diri kita adalah orang yang paling ikhlas. Dan pembahasan tentang keikhlasan ayol ikhwah itu tidak akan pernah basi. Tidak akan pernah basi. Itu akan selamanya ada dan harus selalu ada. Naam. Karena penceramah seringkali kita ketahui dalam sunnah, penceramah awal-awal akan melantunkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhannasu taqu rabbakum, ittaqu rabbakum, ittaqu. Dan salah satu makna dari takwa adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama rahimahumullah, mereka mengarang kitab dengan bismillah di awalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai apa? Sebagai ittiba' atau iqtida' dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beberapa kali menulis surat diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk apa menulis bismillahirrahmanirrahim? Untuk mentakbir atau mengungkapkan keikhlasan kita dalam mengamalkannya atau menulis kitab tersebut. Dan perkara keikhlasan itu tidak mengenal usia sebenarnya. Namun di usia muda seperti kita ini, itu lebih condong menginginkan sesuatu yang sensasional di hati. Oleh karena itu, kita sangat memerlukan peringatan, entah dari siapapun, entah dari ustaz, entah dari ikhwah, entah dengan membaca buku atau kitab, atau entah dengan berzikir, agar senantiasa mengikhlaskan, mentuluskan dan menjernihkan serta mensucikan amalan kita dari yang namanya riya, sum'ah, ujub dan segala hal yang berkaitan dengan ketiganya. Dan ana berdoa, kita semua berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu yang kita tuntut, yang kita gali bersama dengan waktu yang tidak singkat, dengan masa yang telah kita habiskan begitu panjang, menjadi berkah, tidak sekedar pencarian ilmu namun terpraktekkan atau teramalkan, yang kemudian akan menjadi bekal untuk kita di akhirat nanti. Dan tentu saja tidak cukup beramal, kita pun memiliki kewajiban di beberapa waktu untuk menyebarkan apa yang kita ilmui dan apa yang kita amalkan. Dan insyaallah di pertemuan wallahu alam kapan lagi kita akan mengadakan kajian, insyaallah kita akan membahas perkara-perkara lain yang juga berkaitan dengan thalabul ilm. Dan saya berharap kita sebagai pemuda, calon penerus bangsa kita, calon penerus bangsa dan umat, yakni penerus pemimpin bangsa dan umat, untuk senantiasa membangun kekokohan hati dan juga ilmu, tidak sekedar beramal. Karena amalan yang tidak disertai dengan keikhlasan dan tidak disertai dengan keilmuan, maka amalan tersebut akan hancur. Itulah yang kita lihat dari kebanyakan pemuda atau mahasiswa zaman sekarang. Amalan-amalan mereka dengan mengatasnamakan amar ma'ruf nahi munkar mungkin, atau untuk islah, memperbaiki mungkin, namun tidak disertai dengan ikhlas. Karena pada dasarnya mereka hanya ingin untuk mengangkat nama mereka atau nama kampus mereka atau nama partai mereka, atau sekedar ingin dilihat, disaksikan dan dikagumi atau dianggap bahwasanya mereka itu aktif. Ini adalah sesuatu yang buruk dan tentu saja bisa menghancurkan amalan itu sendiri. Begitu juga dengan ilmu. Jadi pertama adalah meniatkan, dan yang kedua ilmunya dulu sebelum mengamalkan sesuatu. Dia harus mengetahui bahwasanya amalan yang ia amalkan itu sahih atau tidak. Itu diperlukan ilmu, pengetahuan, tidak sekedar perkiraan, praduga dan pendapat. Namun ia harus mengetahui apa maslahat dari apa yang ia lakukan dan apa madharat dari apa yang ia lakukan. Dan bukan berarti di sini kita menafikan manfaat dari nama, manfaat dari keaktifan, manfaat dari organisasi dan sebagainya. Namun ayuhal ikhwah, kehancuran seseorang atau kehancuran bangsa itu dimulai dari sesuatu yang sepele namun asasi. Apakah sesuatu itu? Keikhlasan hati kecil. Naam. Fil jasadi ala fil illam fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dalam satu jasad memiliki satu mudghah. Apa segumpalnya? Segumpal apa itu yang dimaksud segumpal di sini? Hati. Jika hati tersebut rusak, maka seluruh anggotanya akan rusak. Atau jika hati tersebut bersih, baik, maka anggotanya akan baik. Nah sekarang bagaimana jika seseorang beramal di tengah medan, namun ia tidak memiliki keikhlasan? Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menanamkan kesuksesan baginya di dunia ataupun di akhirat. Dan mungkin di dunia akan sukses, namun di akhirat akan dihisab niat tersebut, akan diperhitungkan. Ini adalah perkara asasi. Asasi artinya dasar. Nah, ini perkara asasi yang banyak dilupakan oleh banyak sekali kawula muda masa kini, atau mungkin di setiap anak muda. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.